Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih, kajian kita takrib, dan alhamdulillah dalam pertemuan kita pada beberapa waktu yang lalu telah kita bahas dan telah kita selesaikan kajian kita mengenai masalah yang berhubungan dengan mahar atau mas kawin. Dan untuk kesempatan kita pada malam hari ini kita akan membahas dengan masalah yang sangat erat dengan sangat erat hubungannya dengan mas kawin, yaitu mengenai masalah mut'ah atau pesangon setelah talak atau setelah talak atau setelah cerai di antara suami dan istri. Di sini Imam Abi Suja beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, faslun fil mut'ati, fasal yang menerangkan mengenai masalah mut'ah, wahia ismun lil mal. Mut'ah adalah harta, alladhi yadfa'uhu rajulu ila imra'atihi limufaraqatihi iyaha. Mut'ah adalah harta yang wajib dibayar oleh seorang suami kepada istrinya karena telah berpisah. Ini adalah mut'ah yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja. Setelah secara terperinci kalimat mut'ah ini berasal dari kata-kata al-mata' dalam bahasa Arab. Yang mana al-mata' di sini mempunyai arti ma yustamta'u bihi wa yuntafa'u bihi, sesuatu yang bisa dipakai dan dimanfaatkan. Ini adalah arti daripada kalimat mut'ah. Adapun yang dimaksud dengan mut'ah di sini dalam bab ini adalah harta yang wajib dibayar oleh seorang suami kepada istrinya karena sebab perpisahan di antara suami dan istri, karena adanya perpisahan di antara mereka, baik perpisahan ini dikarenakan talak yang telah dijatuhkan suami kepada istrinya atau karena hal-hal yang lain. Jadi gampangnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu, mut'ah ini adalah pesangon yang wajib dibayar oleh seorang suami kepada istri karena adanya perpisahan, karena suami telah mentalak seorang istri atau perpisahan sebab yang lainnya. Mut'ah ini wajib, ya, hukumnya wajib dibayar oleh seorang suami kepada istri jika seorang suami telah mentalak istrinya setelah terjadi kumpul. Yang pertama. Yang kedua, jika seorang suami telah mentalak istrinya sebelum dia mengkumpuli istrinya, sebelum adanya dhuhul, dan suami belum menentukan besar mahar dalam akad nikah. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya sebelum dikumpuli dan suami tersebut belum menentukan besar kecilnya mahar ketika akad nikah, maka kalau terjadi talak seperti ini, maka suami wajib untuk membayar yang namanya mut'ah atau pesangon. Yang ketiga, jika mahkamah pengadilan agama telah memutuskan jatuhnya talak, yang mana talak ini adalah sebabnya adalah disebabkan dari pihak sang suami, seperti jika suami murtad misalnya, maka pihak mahkamah memutuskan suami telah talak dengan istrinya, yang mana talak ini sebabnya adalah sang suami, atau suami telah pihak mahkamah agama telah memutuskan talak, telah menjatuhkan talak, yang mana talak ini disebabkan adanya li'an. Li'an ini adalah suami menuduh istri untuk suami menuduh istri serong dan menafikan anak. Dan adanya li'an ini atau adanya putusan dari mahkamah ini setelah terjadinya dhuhul, setelah suami mengkumpuli istrinya. Atau sebelum dhuhul, Tapi dengan syarat sang suami belum menentukan besar kecilnya mahar. Maka dalam keadaan tiga ini, dalam tiga keadaan ini, seorang suami wajib untuk memberikan mut'ah atau pesangon kepada istrinya. Saya ulangi lagi, seorang suami wajib untuk memberikan mut'ah kepada istrinya, wajib untuk memberikan pesangon gampangnya kepada istrinya, jika terjadi ketiga keadaan ini. Jika dalam keadaan ini, tiga keadaan ini, suami wajib untuk membayar mut'ah atau memberikan pesangon. Yang pertama, jika seorang suami telah mentalak istrinya setelah istri tersebut dikumpuli, setelah lama mengarungi keluarga, ya, setelah lama hidup berkeluarga bersama, terus seorang suami mentalak istrinya. Kalau sudah ditalak, maka suami wajib untuk memberikan pesangon atau mut'ah. Yang kedua, kalau suami mentalak istrinya sebelum terjadi kumpul, suami belum mengumpuli istrinya, sudah ditalak terlebih dahulu dan dia belum menentukan besar kecilnya mahar ketika akad, maka kalau ditalak sebelum dikumpuli, suami wajib untuk memberikan mut'ah atau pesangon kepada istri. Yang ketiga, jika pihak mahkamah agama memutuskan jatuhnya talak atas istri, yang mana talak ini adalah disebabkan karena sebab dari sang suami. Seperti jika suami murtad misalnya, atau suami menjatuhkan li'an atas istrinya, maka dalam keadaan seperti ini suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya. Dalil wajibnya membayar mut'ah atau dalil wajibnya untuk memberikan mut'ah atau memberikan pesangon ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Surat Al-Baqarah ayat 236, yang artinya ya, dan berikanlah, yang artinya ada, dan janganlah kamu ya, dan hendaklah kamu memberikan mut'ah ya, wamuti'una, dan hendaklah kamu memberikan mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Mata'an bil ma'ruf, mata'an bil ma'ruf, dan mut'ah ini adalah pemberian dengan cara yang patut. Haqqan 'alal muhsinin, yang mana mut'ah ini adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'an bil ma'ruf ya, wa mati'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin, yang mana pemberian mut'ah ini adalah merupakan pemberian yang wajib bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mut'ah ini adalah pemberian yang wajib diberikan kepada seorang istri. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mut'ah atau pesangon ini adalah haqqan 'alal muttaqin, adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh orang yang bertakwa. Dalam ayat sebelumnya Allah berfirman haqqan 'alal muhsinin, adalah pemberian atau pesangon yang diberikan, yang wajib diberikan oleh orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka hukum daripada mut'ah ini adalah wajib. Jadi seorang suami jika telah mentalak istrinya, maka wajib dia untuk memberikan mut'ah atau pesangon ya, dalam tiga keadaan yang telah kita terangkan tadi. Terus kalau memang kita katakan mut'ah itu adalah suatu yang harus dibayar, suatu kewajiban, terus berapa besar kecilnya mut'ah ini? Kalau memang suami istri telah sepakat untuk mengenai besar kecilnya mut'ah, maka ya kesepakatan itulah yang harus mereka tetapi. Jadi kalau misalnya suami istri telah sepakat menentukan besarnya pesangon, maka suami wajib untuk membayar pesangon tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada kesepakatan di antara mereka, ya, maka mut'ah ini bisa berupa harta apapun, ya, berapapun kecilnya, berapapun besarnya, boleh untuk dibayarkan. Yang penting mut'ah ini adalah berupa sesuatu yang bernilai, baik banyak atau kecil. Yang penting sesuatu tersebut bernilai, bernilai harta, boleh untuk kita jadikan pesangon atau kita jadikan mut'ah. Kalau misalnya suami istri tidak ada kesepakatan di antara mereka dan berselisih masalah besar kecilnya mut'ah ini, kalau qadhi atau pihak mahkamah yang menentukan besar kecilnya pesangon ini, maka seorang qadhi harus melihat keadaan daripada suami istri tersebut dengan melihat kemampuan suami, berapa kemampuan suami, dan bagaimana keadaan seorang istri tersebut. Ya, di sini Al-Qur'an juga menyebutkan wa mati'uhunna al-musi'i qadaruhu, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya, wa alal muqti qadaruhu, bagi orang yang tidak mampu juga menurut kesanggupannya. Dan mut'ah ini adalah sesuatu pemberian yang diberikan dengan cara yang baik. Mata'un bil ma'ruf, harus diberikan dengan cara yang baik. Maka kalau mut'ah yang menentukan besar kecilnya pesangon ini adalah seorang qadhi atau pihak mahkamah, maka mahkamah melihat kemampuan suami, juga melihat keadaan istri, baru dia bisa menentukan besar kecilnya mut'ah tersebut. Dan hikmah, kenapa kok diwajibkan memberikan mut'ah? Hikmah daripada diwajibkan yang memberikan mut'ah ini adalah untuk menghibur istri, atau untuk menyenangkan hati istri yang telah ditalak oleh suaminya. Karena bagaimanapun juga seorang istri, kalau dia telah ditalak oleh suami, maka dia merasa sedih, dia merasa kehilangan pegangan, karena dia sekarang tidak ada orang yang memberikan nafkah lagi kepada dia. Maka agar kesedihan ini bisa terobati, meskipun terobati sedikit, maka seorang suami sebagai suami yang baik, kalau dia memang ingin mencalak istrinya karena sesuatu, maka harus diberikan pesangon yang pantas. Jangan sampai kok ditolak begitu saja, harus diberikan pesangon yang pantas. Jangan sampai kok diberikan pesangon yang sedikit, enggak, tapi kita berikan pesangon yang pantas, yang bisa menghibur dia. Meskipun seorang suami mentalak istrinya itu karena kesalahan seorang istri itu sendiri, maka dalam hal ini sebagai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pesangon ini adalah mata'an bil ma'ruf, pemberian yang baik, maka kita usahakan kalau memberi, maka usahakan diberi pemberian yang pantas, yang bisa menghibur sang istri. Ini adalah mengenai masalah mut'ah. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah walimah. Imam Abu Suja mengatakan wal walimatu 'alal ursi mustahabbun. Wal walimatu 'alal ursi mustahabun, dan hukum daripada membuat walimah adalah sunnah. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min udrin. Adapun mendatangi walimah hukumnya adalah wajib kecuali kalau dia punya udzur, ya. Walimah ini diambil dari kata-kata al-walmi yang artinya adalah berkumpul, al-ijtima'. Walimah dinamakan walimah karena di dalam walimah ini berkumpullah suami istri dan sanak keluarga mereka berdua. Maka walimah ini dikatakan walimah karena dalam walimah ini berkumpullah suami istri dan sanak handai tolan mereka berdua. Hukum untuk mengadakan walimah ini adalah sunnah mu'akkad. Ya, sunnah mu'akkad seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja, sunnah mu'akkadah, dan ini adalah mazhabnya jumhur ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengadakan walimah bagi orang yang telah menikah, juga beliau sendiri kalau menikah atau menikahkan anaknya selalu mengadakan walimah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama ala ba'dhi nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika beliau nikah dengan seorang istrinya dengan dua mud dari gandum. Dan diriwayatkan bahwasanya yang diwalimai ini adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah binti Huyain radhiyallahu anha bi sawikin wa tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyain, beliau mengadakan walimah dengan tepung dan kurma, dengan tepung gandum dan kurma. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlama ala Zainab radhiyallahu anha bi khubzin wa lahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Ummul Mukminin Zainab, beliau memberikan walimah atau mengadakan walimah dengan masak roti dan daging. Yang penting, walimah ini adalah sesuatu hal yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau nikah dan menikahkan putri-putri beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada sahabatnya untuk mengadakan walimah, dan para ulama mengatakan walimah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Kalau kita katakan sunnah, terus sunnahnya itu siapa yang sunnah untuk melakukannya? Yang sunnah untuk melakukan walimah ini adalah sang suami. Sang suamilah yang dituntut untuk mengadakan walimah. Dan jika walimah ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, sah-sah saja. Seandainya pihak keluarga suami tidak mengadakan walimah, terus keluarga istri mengadakan walimah, maka sah. Tapi walimah tersebut disyaratkan harus seizin dengan suami. Kalau suami mengizinkan, maka kesunatan tersebut telah tercapai. Terus walimah ini batasan banyak kecilnya, besar kecilnya walimah ini seberapa? Tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah semampu beliau, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah semampu beliau. Seperti hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, beliau mengadakan walimah untuk istri beliau Ummu Salamah dengan memasak 2 mud gandum. Juga ketika beliau memberikan walimah atau mengadakan walimah ketika nikah dengan istri beliau Safiyyah binti Huyain, beliau memasak tepung gandum dengan kurma. Dan ketika beliau memberikan walimah atau mengadakan setelah menikah dengan Ummul Mukminin Zainab, beliau roti dengan daging. Juga dalam sebuah hadis yang lain, ya, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh seorang sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah, menyuruh beliau untuk mengadakan walimah walau bisyatin, meskipun menyembelih seekor kambing. Jadi bagi orang yang mampu, paling tidak dia menyembelih seekor kambing. Boleh juga kalau dia mampu menyembelih 2 ekor atau 3 ekor sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, ya seadanya, sebisanya. Yang penting tidak tidak mengada-ngadakan atau tidak memaksakan diri, ya, tidak memaksakan diri, atau dalam bahasa Arabnya jangan sampai ada takalluf, tidak memaksakan diri, sebisanya. Karena kalau kita memaksakan diri tidak baik, karena memaksakan diri dalam melakukan sesuatu ini dilarang oleh agama. Kata Sayyidina Umar seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nuhina ali takalluf, kita ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaksakan diri dalam mengerjakan sesuatu, ya sebisanya saja. Terus waktu walimah ini kapan, ya? Waktu ke walimah ini diadakan setelah adanya akad. Kalau setelah terjadi akad, maka boleh melakukan walimah. Ila ma ba'da dukhul, sampai setelah adanya suami mengumpuli istrinya. Tapi yang baik adalah walimah itu dilakukan setelah suami mengumpuli istrinya, dukhul, ya. Kalau sudah terjadi dukhul, maka sunnah untuk mengadakan walimah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengadakan walimah setiap kali beliau nikah dengan istri-istri beliau, beliau mengadakan walimah setelah beliau dukhul atau berkumpul dengan istri yang telah beliau nikahi. Ya, itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada waktu, batasan waktu kapan? Tidak ada waktu. Misalnya setelah nikah 1 bulan juga boleh, setelah nikah 2 bulan juga boleh. Tapi yang afdhal adalah setelah seorang suami mengumpuli istrinya kemudian melakukan walimah. Dan hikmah, ya, hikmah disunahkannya walimah, hikmah disunahkannya walimah adalah walimah ini adalah suatu perwujudan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kedua belah mempelai yang telah mengadakan pernikahan. Jadi walimah ini sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan, memberikan taufik dan hidayah kepada suami dan istri yang telah melakukan pernikahan, dan juga bersyukur dan untuk mengumumkan nikah itu sendiri kepada khalayak ramai. Dan dalam walimah ini juga terjadi saling ziarah atau saling bertemu. Saling bertemu berarti di sana ada yang namanya silaturahmi. Silaturahmi, begitu juga suami bisa memperkenalkan istrinya kepada keluarganya, begitu juga sang istri bisa mengenalkan suaminya kepada pihak keluarganya. Jadi walimah ini adalah hikmahnya sangat besar sekali. Adapun hukum untuk menjawab walimah, hukum menghadiri walimah, hukum menghadiri walimah adalah wajib, wajib ain. Dan ini adalah madzhabnya jumhur ulama. Jadi wajib, diwajibkan bagi orang yang diundang untuk menghadiri walimah untuk datang. Dan ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tu'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika salah seorang kamu diundang untuk menghadiri walimah, untuk menghadiri resepsi pernikahan, maka hendaklah datang. Hendaklah datang. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Wa man lam yajib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah." Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, tidak menghadiri undangan tersebut, maka telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wajibnya menghadiri walimah ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah walimah tersebut adalah walimah untuk semua golongan. Dalam arti apa? Dalam arti kalau misalnya ada walimah, ada resepsi pernikahan, terus yang diundang itu orang-orang kaya saja, orang miskin ditinggalkan, maka walimah seperti ini tidak wajib untuk didatangi. Karena dia membeda-bedakan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bukan ya, ini adalah perkataannya sahabat Abu Hurairah, ya, "Bi'sa ta'ami ta'amul walimati yud'a ilaihil aghniya wa yatrakul masakin, faman lam ya'ti da'wata faqad asallaha wa rasulah." Yang artinya sejelek-jeleknya makanan adalah makan walimah, yang mana walimah ini yang diundang adalah orang-orang kaya saja dan orang-orang miskin ditinggalkan. Nah, maka kalau ada walimah seperti ini, maka tidak wajib untuk kita datangi, harus kita tinggalkan dan kita tolak. Berarti orang yang membuat walimah tersebut adalah orang yang niatannya tidak bagus. Karena yang diundang orang kaya saja, orang miskin tidak diundang. Begitu juga syarat yang kedua, walimah ini yang mengundang adalah orang muslim, yang kawin adalah orang muslim, dan yang diundang adalah orang muslim juga. Kalau yang nikah adalah orang muslim dan yang diundang adalah orang muslim juga, maka wajib untuk datang. Tapi kalau yang undang itu bukan muslim, maka tidak wajib untuk datang. Boleh datang tapi tidak wajib. Terus yang syarat yang ketiga adalah walimah ini, undangan ini adalah undangan pada hari pertama. Jadi jika dalam pernikahan tersebut ada 3 kali resepsi misalnya, maka resepsi yang pertamalah yang wajib untuk didatangi. Adapun resepsi yang kedua sunnah, tapi resepsi yang ketiga makruh untuk kita datangi. Misalnya ada pernikahan, di sana ada 3 kali resepsi, Anda diundang untuk datang menghadiri ketiga-tiganya, maka yang wajib untuk didatangi adalah resepsi yang pertama pada hari pertama. Dan untuk mendatangi resepsi yang kedua hukumnya sunnah, adapun resepsi yang ketiga hukumnya makruh untuk kita datangi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ta'amu awwalil yaumi haqqun, wa ta'amu yaumi tsani sunnatun, wa ta'amu yaumi tsalitsi sum'ah. Wa man sam'a sam'a Allahu bihi." Yang artinya ta'am atau makanan yang disuguhkannya, diundang kita untuk menghadirinya pada hari pertama haqqun, wajib untuk kita datangi. Adapun untuk hari kedua sunnah, dan hari ketiga hukumnya adalah sum'ah, makruh untuk kita datangi. Begitu juga dari hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-walimatu fil yaumil awwali haqqun, wa fis-tsani ma'rufun, wa fis-tsalitsi riya'un wa sum'ah. Walimah yang dilakukan pada pertama kalinya adalah hukumnya hak, wajib untuk didatangi. Dan walimah yang kedua adalah ma'rufun, sunnah untuk kita datangi. Adapun walimah yang ketiga adalah semata-mata riya' dan sum'ah saja. Karena ya walimah ini adalah cukup kita mengadakan walimah 1 kali atau 2 kali saja. Adapun kalau sampai mengadakan walimah 3 kali, maka walimah yang ketiga ini adalah israf, sekedar untuk menghambur-hamburkan duit saja, dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian syarat berikutnya adalah hendaknya orang yang diundang untuk menghadiri walimah atau resepsi ini adalah memang diundang karena dia ingin untuk diundang, karena dia memang senang untuk mengundangnya, bukan karena takut. Misalnya kalau ada orang yang diundang karena orang ini kalau tidak diundang akan marah, akan misalnya menyakiti dia, dan diundang karena hal tersebut, karena kita takut dengan pekerjaannya seperti itu, maka tidak wajib untuk didatangi. Ya, kalau memang ngundangnya itu hanya sekedar takut saja, atau diundang dia cari nama, maka tidak wajib untuk didatangi. Kalau misalnya ada orang terkenal misalnya diundang oleh orang yang punya hajat, mengundangnya itu bukan karena tahabbub, untuk sekedar untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mengundangnya karena dia itu ingin terkenal, ya, karena walimahnya atau resepsinya didatangi oleh fulan misalnya. Maka seperti ini ya tidak wajib untuk kita datangi. Yang kedua, yang berikutnya syaratnya adalah hendaknya orang yang mengundang bukannya orang yang zalim, atau orang yang mana hartanya itu harta haram. Jadi yang undang itu adalah orang yang baik-baik, tapi kalau yang undang itu adalah orang yang zalim atau orang yang terkenal hartanya itu haram misalnya, maka tidak wajib untuk kita datangi. Dan syarat yang berikutnya adalah hendaknya dalam resepsi tersebut, dalam walimah tersebut, tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran misalnya dalam walimah tersebut, misalnya disuguhkan khamr, minuman keras misalnya, maka tidak boleh untuk kita datangi. Kecuali kalau memang kalau kita datang orang tersebut akan malu sehingga tidak akan melakukan kemungkaran, maka kedatangan kita hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya orang tersebut dalam resepsi tersebut mendatangkan kemungkaran, meskipun kita datang kemungkaran tersebut tetap ada, maka tidak boleh kita datangi. Tidak boleh kita datangi. Dan apakah wajib dalam walimah atau dalam resepsi tersebut ya untuk makan makanan yang disuguhkan kepada kita? Tidak wajib. Yang wajib adalah cuma sekedar datang saja. Adapun makan makanan yang disuguhkan tidak wajib. Jadi yang wajib adalah sekedar hadir saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tu'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Jika salah satu dari kamu diundang untuk makan walimah, maka hendaknya datang. In syaa'a ta'ima. Kalau dia mau dia makan, kalau tidak mau ya sudah tidak mau makan, tinggalkan. Ya. Ada yang mengatakan wajib kalau diundang walimah untuk makan makanan yang disuka, yang disuguhkan dalam walimah tersebut. Kecuali kalau dia puasa. Kecuali dia puasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang kamu diajak untuk menghadiri walimah, diundang untuk makan menghadiri walimah, kalau dia puasa falyusalli, maka hendaknya dia mendoakan orang yang mengundang. Fa in kana muftiran falyat'am, kalau memang dia adalah orang yang tidak berpuasa, maka hendaklah makan makanan disuguhkan. Hendaklah dia makan makanan yang disuguhkan. Nah, jadi ala kulli halin, intinya menurut madzhab Syafi'i, maka makan makanan yang disuguhkan dalam walimah tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dia mau makan ya silahkan makan. Kalau tidak mau makan ya tidak apa-apa. Tapi yang sunnah bagi orang yang diundang ini untuk makan makanan yang disuguhkan. Makan makanan yang disuguhkan adalah untuk membahagiakan orang yang punya hajat atau orang yang punya walimah tersebut untuk jabar khatir. Ya, jangan sampai kok pulang kok tidak mengicipi apa-apa. Kalau kita katakan wajib, maka wajib ya. Tapi untuk pendapat wajib ini adalah pendapat yang tidak mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Akhirnya cukup sekian kajian kita yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Sebelum saya meninggalkan atau sebelum kita tutup kajian ini, di sini ada sebuah pertanyaan ya yang bunyinya, bagaimanakah proses walimah yang baik? Sebab terkadang ada pihak juga yang enggan datang karena ada alasan ikhtilat dan sebagainya. Kemudian dalam tradisi walimah di Indonesia ada istilah bowo atau amplop, hadiah uang. Sebaiknya apakah ditulis tidak pengirimannya, mohon dijelaskan ya. Walimah seperti yang saya jelaskan tadi wajib untuk didatangi kalau memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Nah, kalau di sana memang ada ikhtilat ya. Yang disebut dengan ikhtilat ini adalah campur baur. Ikhtilat campur baur laki-laki dan perempuan campur baur jadi satu, ikhtilat namanya. Tapi kalau yang diundang ada laki-laki dan perempuan, perempuan diletakkan di tempat sendiri, laki-laki di tempat sendiri, juga, maka tidak dinamakan ikhtilat. Jadi yang dinamakan ikhtilat itu kalau terjadi campur baur antar laki-laki dan perempuan, tidak bisa dibedakan. Nah, tapi kalau misalnya undangannya ada laki-laki, ada perempuan, laki-laki di tempat sendiri, perempuan di tempat sendiri, maka tidak ikhtilat ini. Ini bukan namanya ikhtilat. Apakah wajib untuk bawa bowo atau amplop? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau Anda mau bawa bowo atau bawa amplop tidak apa-apa, tidak bawa tidak apa-apa. Tapi amplop itu tidak wajib. Kalau misalnya kalau memang kebiasaan di tempatnya itu harus bawa amplop terus dia tidak punya uang, apakah kalau tidak punya uang terus gimana gitu kalau tidak datang? Tidak, datang saja karena memberikan sumbangan amplop ini tidak wajib. Dan menghadiri walimah ini adalah wajib selagi tidak ada udzur dan walimahnya ini adalah walimah yang tidak ada kemungkaran dan dekat dengan rumah Anda, meskipun Anda tidak punya amplop datang saja karena walimah ini adalah sebuah kewajiban untuk kita hadiri. Ya. Terus di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana Ustaz kalau seandainya mereka mengadakan acara walimah terus ada acara dangdutan, apa hukumnya? Apakah wajib kita datangi? Kalau misalnya dalam walimah tersebut ada misalnya apa namanya grup kasidah misalnya, atau ada grup zafin ya, maka tidak apa-apa kita datangi. Yang penting dalam walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Tapi kalau misalnya ada kemungkaran joget bersama laki-laki perempuan, ini mungkar. Kalau ada sampai ada joget bersama laki-laki kumpul dengan perempuan, ini namanya ikhtilat, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar di sana ada grup kasidah misalnya, hadirin perempuan di tempat sendiri dan hadirin laki-laki di tempat sendiri, maka tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Terus apakah perlu untuk misalnya ini ada di, apakah dalam memberikan sumbangan atau amplop itu perlu kita tulis nama kita? Tidak perlu. Anda kalau ikhlas ya ngasih begitu saja. Tidak usah untuk menulis nama Anda, si fulan yang memberikan, tidak usah. Karena nanti kalau Anda tulis nama Anda, kadang-kadang Anda mengharapkan untuk imbalan. Kalau seandainya kapan-kapan Anda nikah, Anda ingin dibalas oleh orang yang telah Anda berikan amplop tersebut, ya. Maka kalau Anda punya uang, ya nyumbang saja. Kalau memang adatnya di situ harus ditulis, ya Anda tulis. Tetapi Anda jangan sampai mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Kalau memang tidak wajib untuk ditulis, ya kasihkan amplopnya, tidak usah ditulis namanya, itu juga tidak apa-apa. Karena memberikan amplop atau memberikan bowo ini adalah tidak wajib. Cuma sekedar ya berbuat baik kepada orang tersebut atau membantu orang tersebut, karena orang tersebut mengadakan walimah atau mengadakan resepsi tersebut butuh biaya banyak. Dan perlu diperhatikan, walimah ini sekedar sunnah ya. Walimah ini sekedar sunnah. Dan yang menjadi panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadakan walimah, beliau mengadakan walimah semampu beliau. Ketika beliau kawin dengan istri beliau Ummu Salamah, beliau bikin walimah dengan dua mud. Gampangnya tidak sampai satu, tidak sampai 2 kilo gandum. Itu yang beliau berikan kepada untuk walimah istrinya. Kemudian beliau juga memberikan walimah kepada istri beliau Sofia ya, dengan membuat roti yang terbuat dari gandum dan kurma. Jadi beliau Rasulullah SAW mengadakan walimah adalah semampu beliau dan tidak memaksakan diri. Jangan sampai kok, wah ini kalau tidak mengadakan resepsi yang besar ini tidak enak. Jangan. Karena itu adalah, kalau memaksakan diri, dan memaksakan diri adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Dan kalau kita diundang kepada walimah, yang mana walimah itu adalah walimah yang sederhana, jangan sampai kita mencaci maki. Oh ini walimah kok yang disuguhkan cuma jajan begini tok. Enggak, itu adalah pekerjaannya atau adalah akhlak yang tidak baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbuat memaksakan diri atau takalluf. Atau takalluf. Kiranya cukup sekian dan mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'ala ilmana ilman mubarakan wa yaja'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.